Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang masuk seri yang ke-6 ya. Oke. Ada beberapa kosakata dari Quran yang saudara harus mengingat kembali dan berkali-kali mengulang ya. Sekarang seri yang ke-6 ya. Yang pertama ku anfusakum wa ahlikum nara, ku anfusakum wa ahlikum nara. Kedua, la ta'ta zirul yaum, la ta'ta zirul yaum. Nah, hari ini saya cukupkan pembahasanku anfusakum dengan menutup pembahasan ku anfusakum dengan tubu ilallahi taubatan nasuha, tubu ilallahi taubatan nasuha. Saudara sering dengar kan taubatan nasuha loh, gitu kan? Coba kamu taubatan nasuha, coba bapak taubatan nasuha. Taubatan nasuha ini adanya di surah At-Tahrim. At-Tahrim ayat 8. At-Tahrim ayat 8. Kita baca dulu supaya saudara ingat, hafal, berulang-ulang. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Ku anfusakum wa ahlikum nara la ta'tadirul yaum. Nah, yang sekarang tubu ilallahi Taubatan nasuha. Nah, judul kali ini adalah taubatan nasuha. Masih dalam rangkaian ku anfusaku. Kita baca dulu ayatnya. Surah At-Tahrim, bismillahirrahmanirrahim, ayat yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal-ladhina amanu ma'ah نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertobatlah kalian semua, berhenti dari perbuatan buruk, kembali kepada Allah. Taubatan nasuha, sebenar-benarnya berhenti, sebenar-benarnya pertobatan, sebenar-benarnya kembali. Asa rabbukum, insyaallah Tuhan kamu akan ayyukaffiru ankum, akan menutup dari kamu semua sayyiatikum, kesalahan-kesalahan kalian. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah akan memasukkan kalian semua dalam surganya yang mengalir di dalamnya, yang mengalir di bawahnya, tahtihal anhar, sungai-sungai. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu, hari di mana Allah tidak akan mempermalukan para nabi dan orang-orang yang beriman bersama nabi. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim, cahaya mereka memancar di depan mereka dan di sebelah kanan mereka. Yaquluna, dan mereka itu berkata, orang-orang mukmin itu berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, atmim lana nurana, sempurnakanlah terus cahaya buat kami. Waghfir lana, dan ampunilah kami ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau ya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kita akan teruskan pembahasan kita insyaallah selepas yang berikut ini. Tetaplah bersama Yusuf Mansur di Wisata Hati TV. Mohon maaf lahir batin, saya gembira betul, dan taubatan nasuha ini akan menjadi pembahasan kita di episode-episode berikutnya. Kuanfusakum, saya anggap selesai. Kita akan beralih kepada tubuh taubatan nasuha. Penting banget, negeri ini perlu pertaubatan nasional. Hatta saya, juga saya termasuknya. Silakan, jangan kemana-mana. Ya, nanti mulai edisi yang mendatang kita sudah masuk ke pembahasan tentang taubatan nasuha. Yang tentang kuanfusakum saya cukupkan sampai pembahasan nomor 6 ini. Buat saudara yang sudah terlanjur ya, terlanjur, Anda misalkan terlanjur berzina, terlanjur korupsi, terlanjur biasa tidak sholat, kesiangan, tentu nanti ini akan beda-beda perlakuannya ya, akan ada asesmen yang tersendiri, akan ada perlakuan tersendiri. Saudara yang terlanjur misalkan nyakitin orang dan lain-lain perbuatan maksiat, atau tobat dari perbuatan yang sia-sia, bukan maksiat tapi sia-sia gitu, misalkan saudara banyak nongkrongnya, banyak mainnya, banyak leha-lehanya, banyak nyantainya jadi orang ya, solusinya adalah taubatan nasuha, tubu ilallahi taubatan nasuha, kembalilah pada Allah sebenar-benarnya, kembali, tutup buku, ambil buku yang baru, kira-kira begitu, buku baru, catatan amal baru. Saudara coba tengok lagi dalam kehidupan rumah tangga saudara, apa yang bolong. Pertama tentu saudara cek dari soal sholat. Di mana sholatnya keluarga saudara? Apakah sudah subuhan berjamaah di masjid? Cek dari soal yang wajib. Kemudian cek soal yang sunnah. Cek juga soal berjamaah atau tidak berjamaah. Cek. Bila ditemukan kemudian saudara payah di urusan sholat, jawabannya adalah tubu ilallah taubatan nasuha. Kemudian cek soal rizki, bagaimana rizki sehari-hari saudara. Lihat, cek lagi soal pakaian. Lihat lagi soal misalkan makanan yang haram atau apa gitu ya, minum-minuman apa gitu. Barangkali saudara hidup banyak sekali makanan yang haramnya ya, pakaiannya juga sembarangan. Cek dari apa-apa yang merupakan perbuatan dosa dan sia-sia. Jadi bukan cuma perbuatan dosa, tapi juga perbuatan sia-sia dicek. Taubatan nasuha, kembali kepada Allah dengan sebenar-benarnya kembali. Dan jangan diulang lagi. Jadi saudara jangan diulang lagi tuh. Misalkan saudara, hidup tuh bercanda gitu loh, banyak banyak petantang-petentengnya, banyak belagunya gitu. Nah, tapi kemudian saudara setelah kembali kepada Allah masih bercanda juga gitu. Saudara di kantor lama terlempar misalkan karena perbuatan maksiat saudara, atau perbuatan asusila saudara, atau perbuatan pidana ya, sehingga saudara dikeluarkan, jalani hukuman, terus pindah ke kantor baru. Diberi kesempatan nih oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara punya peluang berkarir di kantor yang baru. Harusnya saudara punya kesempatan tubuh ilallah taubatan nasuha, ternyata saudara malah kembali terposok lagi. Disebut dengan tubuh ilallah taubatan nasuha, ya benar-benar kembali, ya benar-benar kembali. Tidak ada kemudian balik lagi ke track lama. Nah, yang seru adalah ketika Allah bilang yukaffir ya, yukaffir ankum, Allah akan menutup kesalahan-kesalahan kamu. Banyak terjadi keburukan demi keburukan dan peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan diri kita sebab kesalahan kita. Murni kesalahan kita. Nah, itunya Allah tutup. Udah Allah masukin kita surga. Surganya buat orang-orang yang punya utang apa sih? Lunas utangnya. Surga buat mereka-mereka yang kemudian sembuh dari penyakitnya. Surga buat mereka yang pengen punya anak, punya anak. Surga buat mereka yang pengen sehat, sehat. Surga buat mereka yang pengen punya pekerjaan, punya pekerjaan. Karena bisa jadi ya, apa yang terjadi hari ini, dan bukan bisa jadi, apa yang terjadi hari ini adalah buah dari akibat yang dari dulu-dulu. Buah dari akibat dari yang dulu-dulu. Ya, saudara misalkan ketika kuliah banyak bercandanya, sama sholat gak pernah mau. Ya wayahnya Anda susah sekarang. Nah, kalau Anda sekarang nih bertobat, ya mudah-mudahan Allah kasih pekerjaan lebih baik. Ada sebagian orang yang karena ujian yang diberikan penyakit, seperti Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Tapi banyak kan hari gini adalah orang-orang yang dikasih ujian bukan karena diuji tapi karena diadab. Nah, orang-orang yang dikasih keburukan bukan karena ujian tapi karena diadab. Orang-orang gak punya anak gitu ya. Ada yang memang kena ujian hidup. Sampai dia kemudian apa, ya pada masa tuanya gitu tidak diberikan anak keturunan. Barangkali hikmahnya ya hanya Allah yang tahu. Dan kita meminta kepada Allah agar Allah berikan hikmah itu pada dia. Misalkan dia gara-gara gak punya anak, dia bisa fokus ibadah. Dia bisa banyak anak yatim di rumahnya. Mungkin tidak bisa terjadi kalau dia punya anak kandung. Dia menjadi lebih banyak waktu untuk sosialita karena tidak ada urusan dengan anak-anak kandung dia. Atau ada orang memang dibikin oleh Allah mandul, tidak punya anak, untuk kemudian ketempatan sama satu orang anak gitu. Ya rahasia Allah lah. Walillah ilmul ghaib. Buat di sisi Allah itu ilmu kegaiban yang seperti itu. Tapi jangan lupa ada orang-orang yang tidak punya anak karena dia beli kesusahan itu. Di masa mudanya, remajanya, sebelum nikahnya, dia banyak berzina. Kemudian dia banyak menggugurkan kandungan. Dia bersetubuh sebelum waktunya, sebelum dihalalkannya. Ketika kemudian jadi anak keturunan, dia malah aborsi. Begitu nikah beneran gak dikasih-kasih sama Allah. Terlanjur kan, terlanjur rusak dirinya. Disuruh jaga tuh, ku anfusakum wa ahlikum nara la taqnadirul yaum. Ternyata kita melanggar. Kita tidak menjaga diri kita sehingga tembus oleh setan. Jangan khawatir. Allah berikan ayat ke-8. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah. Segmen 3 nanti kita berdoa dan saya pengen berbincang-bincang tentang wisuda akbar. Ya, silakan yang mau lewat, lewat dulu. Pemirsa, di segmen 3 ini saya pengen ngomong-ngomong nih tentang wisuda akbar. Ya, wisuda akbar ini bertempat insya Allah di Gelora Bung Karno Senayan. Nah, mengingat waktunya sangat pendek, hanya dari pagi sampai siang, sampai zuhur, kelihatannya kita tidak cukup waktu untuk mengadakan ujian lisan. Jadi saudara kalau di wisuda akbar 1, 2, 3 kan ada ujiannya. Bener gak udah apal Ar-Rahman? Diuji dulu. Ya ma'syarul jin wal ins inistata'tum. Terusin. Nah kan itu ujiannya. Nah, di wisuda akbar yang sekarang ini kelihatannya gak bisa. Karena target kita kan 100 ribu orang. Nah kalau kemudian 100 ribu orang dites satu-satu, jangan-jangan begitu tesnya selesai, Imam Gomidinya udah pulang ke Saudi. Jadi mohon maaf dari batin, ini jadi ajang motivasi sajalah. Ya. Terus siapa yang ngetes saudara? Allah lah yang ngetes saudara. Ya. Wah, enggak seru dong kalau enggak dites. Nah, saya minta bantuan teman-teman rumah tahfiz dan pesantren-pesantren sekitar. Termasuk sekolah-sekolah sekitar, madrasah-madrasah sekitar. Bila ada saudara tinggal dekat dengan salah satu ustaz, saudara datang saja, resmi tidak resmi datang aja. Ustaz, saya ini pengen ikut wisuda akbar, saya pengen ikut apalan surah Al-Mulk. Tolong dong tes saya. Nah, terus ustaz itu bilang, "Oke, lulus. Saudara saya nyatakan lulus." Bagus, alhamdulillah, salahnya cuma 2 atau 3 lah. Insyaallah diperbaiki. Minta catatan dari dia, itu udah cukup. Terus ada bentuk pengesahannya tidak, ustaz? Sudahlah. Ini 100.000, Bos. Bahkan saya bilang sama teman-teman, kalau bisa pendaftarannya pun pendaftaran registrasi ulang, jangan dipersulit, dibikin mudah. Karena kalau misalkan orang harus ngisi namanya saja sama daftar apa isian begitu, alamat apa segala rupa, waduh, ini bakalan mengular gitu loh. Saya pengennya tuh simple gitu. Jadi saya berharap ketemu ya cara yang, terus terang ini pengalaman baru buat saya dan kawan-kawan PPPA membuat acara di Gelora Bung Karno Senayan 30 Maret. Subhanallah loh, ini Gelora Bung Karno kangen loh sama saudara. Dia kangen nih kapan di ngajiin, kapan mereka mendengar tausiah, kapan mereka kemudian diinjak sama orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bukan dunianya tapi untuk akhiratnya. Kangen loh. Saya ingat dulu zaman Zainuddin MZ almarhum tahun 90 berapa ya? 91 atau 92 gitu. Woi, subhanallah, satu stadion itu ngumpul. Begitu kayak Zainuddin keluar tuh, wuh, kita semua berdiri. Woi, subhanallah. Nah, inilah. Ya, ini kita untuk Quran. Nanti saudara akan ada mungkin musik pengiring. Saya dengar kemarin ada grup Slang. Slang bakal ikut. Terus nanti bakal ada orang yang bilang begini, kok ada musik? Slang tuh malah mau bikin rumah tahfiz nanti. Subhanallah. Rumah tahfiz Slankers. Yes, salam. Keren banget. Subhanallah. Ya pokoknya welcome lah. Ini acara Anda semua. Untuk Anda semua. Dan nanti mungkin kemungkinan besar akan ada penipu-penipu. Ya, bakal ada orang-orang yang kelalang keliling minta sedekah. Nah, itu jangan sampai kemudian saudara tergiur hanya ada di tempat-tempat resmi untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Saudara mungkin harus hati-hati juga, saya ingatkan, dengan pencopet. Ya, karena ini namanya lagi musim kayak gitu kan. Subhanallah, ada di satu sisi orang yang pengen ngaji, satu sisi orang kerjanya pengen berbuat yang makan atau tidak. Nanti kita berdoa untuk keselamatan tanggal 30 Maret. Saya menyarankan saudara untuk daftar online ya di www.ppa ya? Ya. ppa.co.org. Ah, pokoknya lihat di ini lah, lihat di layar lah. Ya insya Allah saudara bisa terdaftar dengan sempurna. Yang tidak daftar hari H-nya ya bisa langsung datang nanti tanggal 30 Maret. Tapi mudah-mudahan Allah berikan kami kemampuan untuk menangani 100.000 hamba Allah yang, ya maklum lah kan, namanya pada saat seperti itu, mudah-mudahan kalaupun terjadi kekurangan, Allah yang nanti akan menyempurnakan. Kita bacain Fatihah yuk, khusus untuk tanggal 30 Maret besok. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, menjaga, melindungi, memberi kelancaran, dan menjadikan acara ini menambah semangat kita, gairah kita untuk berkhidmat untuk Quran, berkhidmat kepada Quran, menghafalkan Quran, belajar Quran, dan menjadikan anak turunan kita anak turunan yang penghafal Quran. Insyaallah, amin rabbal alamin. Al-Fatihah khusus untuk acara tanggal 30 Maret dan segala yang terkait dengan tanggal 30 Maret. Al-Fatihah. A'un. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah. Saudara yang bertanya, kok bayar ya GBK ya, ngaji kok bayar ya, mudah-mudahan saudara dibukakan pintu maaf oleh Allah SWT dan kemakluman ya, kita perlu sewa toh, bayar jaminan rumput juga perlu bayar, personil segala macamnya, persiapan lighting, kamera, sound system, LCD semua, dan bayar juga gak mahal, 10-20 ribu, insya Allah. Nah, buat mereka-mereka yang tidak punya duit, apakah menjadi halangan untuk datang? Tidak. Asal saudara punya niat baik, datang aja. Masih iya nggak boleh masuk kan? Insya Allah boleh masuk. silakan mudah-mudahan. Tapi yang tertib, tentu mereka yang sudah bayar kita akan utamakan karena mereka itu yang sudah menertibkan dirinya dulu. Insya Allah bila mana masih cukup kita akan masukin. Kalau tidak cukup, nonton siaran ulangnya di Antv. Insya Allah. Tapi nggak seru, mesti datang langsung, nebut berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hah? Oh LCD dulu banyak ya, ya, ya, ya. Ya. Oke. Okay. Mudah-mudahan ini bisa dimaklumi adanya. Saya Yusuf Mansur senang sekali. Jangan lupa, saudara, masih ada waktu buat persiapan tanggal 30 Maret. Tetap apalin. Walaupun tidak diuji di tempat, Allah yang Maha Mengetahui. Allah yang akan menguji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.